Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, hingga saat ini ia tidak melihat adanya upaya untuk mengembalikan Indonesia dari garis sistem liberal menjadi welfare state seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, upaya pemerintah memperkuat regulasi guna mengatasi masalah ketahanan pangan, maraknya eksploitasi kekayaan alam hingga upaya penjaminan kesehatan, terkesan ceplak-cepluk serta sangat reaktif dalam mengatasi persoalan yang muncul dalam beberapa waktu belakangan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah Bapak tidak melihat rencana pemerintah untuk menjalankan sistem jaminan sosial pada tahun depan sebagai langkah menuju pada sistem welfare state? Iya boleh, asuransi jaminan sosial itu kan tidak karu-karuan. Itu bagaimana bunyinya undang-undang, bagaimana sistemnya. Itu kan awur-awuran sama sekali. Ada yang mengatakan dibiaya APBN, ada yang mengatakan tidak melalui iuran, administrasinya nggak diatur sama sekali. Dan kalau mau mulai pun, itu mungkin membutuhkan waktu puluhan 10 tahun paling sedikit. Oleh karena kita kan sudah banyak pedagang kaki lima, toko retail, glodok, mangga dua yang main kayu. Pokoknya saya nggak ngerti pembukuan. Pokoknya saya nggak ngerti pajak itu apa. Itu semuanya mesti ditertibkan dengan tangan besi kan. Jangankan mereka, korupsi masih ratusan miliar triliun. Tapi Pak Kwik, bukankah pemerintah akan menjalankan itu dengan sistem iuran? Iya, administrasinya gimana? Ratusan juta, 200 juta rakyat. Negara welfare state Eropa Barat yang kecil-kecil sebelum integrasi Eropa, sekarang pun itunya belum diintegrate kan. Dengan adanya Uni Eropa itu saja butuh waktu berapa lama. Dan lagi ya di tengah jalan hanya ngomong apa bisa dibunuh lagi oleh ekonomi-ekonomi yang merasa itu tidak perlu gitu. Yang sakit dia biar mati. Oleh karena yang miskin itu memang dia bodoh kok gitu kan gitu. Itu suara seperti itu banyak loh dalam percakapan sehari-hari. Nah ini kalau Amerika dibandingkan dengan di sini ya beda jauh. Nah kita lihat ya Amerika kan negara federal. Tapi punya yang namanya Medicare, Medicaid, mereka punya sistem-sistem itu semua. Nah belakangan memang atas pengaruh ideologi Partai Republik yang pokoknya apa boleh, hancur ya boleh, hanya miskin biar mati gitu. Gara-gara ideologi seperti itu, Amerika terus mulai terasa kekacauannya dan Obama akan mengembalikan. Tapi kritik dari pihak Republik terhadap dia kan luar biasa hebatnya. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.